إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ayuhal ikhwah, para pendengar sekalian program Bahasa Arab, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fi'il mazid. Al-fi'lu bin nadhuri ila bunyatihi. Sudah kita bahas tentang fi'il sohi, kemudian fi'il mu'tal, kemudian fasal yang keduanya tentang fi'lu bin nadhuri ila tarkibihi, terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Dan pembahasan kita masih pada bab al-fi'lu al-mazidu, fi'il mazid. Dan untuk diketahui bahwa bab yang ketiga yaitu al-fi'lu min haitsu qawa'idish shorfi adalah sebagai mukaddimah awal, pembukaan pertama untuk menginjak bab yang lebih penting yaitu tentang tasrif, shorof. Sebelum kita jauh menanjak pada bab sharaf yang insya Allah sebentar lagi kita akan sampai, maka di sana perlu pengetahuan tentang istilah-istilah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sharaf. Karena itu penulis buku ini Mukhtarab memberikan pembukaan awal, pengenalan awal sebelum masuk pada bab tasrif, bab tentang sharaf, perubahan kata tasrifannya. Kita sampai pada poin yang ketiga sekarang dari al-fi'lu al-mazidu. Fi'il mazid, setelah kita kenal bahwa fi'il mazid ada yang tambahannya hanya satu huruf, ada yang dua huruf. Semuanya ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Pada sekarang ini masuk pada poin yang ketiga, fi'il mazid yang ditambah tiga huruf ada empat wazan. Jadi tambahannya tiga, aslinya tiga, tambahannya tiga, maka menjadi enam. Contohnya istaf'ala, yang pertama ikut wazan yang A, istaf'ala, istaf'ala. Kalau dirunut, dilihat secara makna, meminta, menunjukkan meminta. Misalkan contoh di sini istaghfara. Istaghfara meminta ampun. Misalkan kita katakan astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Istakhraja. Kemudian istaghna. Yang kedua if'au ala, if'au ala. Misalnya ihraw roko, ihsyausana, berlinang air mata, ihraw roko. Kemudian makna-makna yang lain akan diterangkan pada bab tasrif. Kemudian if awwala yang C yang mendapat tambahan tiga huruf, if awwala tambahannya adalah alif, kemudian wawunya double, asalnya fa'ala, fa'ain dan lam, ditambah dengan alif satu, kemudian wawunya dua, jadi tambahannya tiga, alif dan waw. If awwala ijlawwada, ijlawwada, berlalu dengan cepat. Kemudian yang D if'ala, if'ala menunjukkan makna yang sangat. Contohnya di sini ihmara, sangat merah sekali. Ihdara, sangat hijau. Isfara, sangat kuning. Ini pembagian dari fi'il sulasi yang mazid. Jadi fi'il sulasi yang mazid tambahannya imma bisa satu, bisa dua, atau tiga huruf. Jadi susunan asli fi'il ini hanya tiga huruf. Karena itu kita katakan sulasi. Mengenai tambahannya bisa satu, dua, maupun tiga. Pada bab selanjutnya yaitu al-fi'lu mazid ar-ruba'i, asal fi'il ini adalah empat huruf, kemudian dapat tambahan. Kalau yang pertama aslinya sulasi tiga huruf fa'ala, kemudian ditambahkan 1, 2, 3. Kalau yang akan kita bahas berikut ini adalah aslinya 4 huruf. Fa lala, aslinya 4 huruf. Fa ain lam lam. Fa lala. Kemudian dapat tambahan dari huruf yang lain 1 dan 2 huruf. Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti berikut ini. Al-fi'lu al-mazidu ar-ruba'i. Fi'il mazid ruba'i. Fi'il mazid ruba'i adalah fi'il mazid yang aslinya 4 huruf. Jadi dia 4 huruf, terbagi 2, hanya ada 2 wazan. Kalau pada sulasi mazid itu ada 3 bagian, kalau pada ruba'i mazid ada 2 bagian. Bagian pertama ditambahkan 1 huruf. Nah, tambahannya hanya 1 huruf saja. Ada 1 wazan, hanya 1 wazan. Berbeda pada sulasi yang tambahan 1 huruf ada 3 wazan. Tapi pada ruba'i mazid tambahan 1 huruf hanya ada 1 wazan, yaitu tafa'lala. Tafa'lala. Tambahannya ta, aslinya yang 4 huruf, fa'lala itu asli semua. Kemudian ditambahkan dengan ta, huruf ta itu huruf tambahan, tafa'lala. Misalnya tadah roja, tadah roja. Kemudian tabak taro dan tadah waro. Yang kedua, pembagian kedua dari fi'il mazid ruba'i ditambah 2 huruf. Ditambah 2 huruf ada 2 wazan. Yang pertama if alalla. If alalla, contohnya ito ma'anna. Lam fi'ilnya itu di tasdid, lam yang terakhir dengan tanda tasdid. Ito ma'anna, tenang. Ik sya'arwa. Ik sya'arwa. Iksa'ara artinya merinding. Kemudian yang B, wazan timbangan yang kedua dari fi'il mazid ruba'i yang tambahannya 2 huruf, if anlala. If anlala, tambahannya alif dan nun, aslinya fa'lala. Kemudian ditambahkan alif dan nun, ikut wazan if anlala. Contohnya if ran ko'a, menjauh artinya. Alif alif, kemudian fa-nya sama disukun, ain fi'ilnya ra menempati sebagai ain fi'il di fathah, kemudian nunnya disukun, qaf menempati lam fi'il, ain menempati lam fi'il yang kedua. Jadilah ia ifran qa'a, menjauh. Kemudian ihran jama. Ihran jama, berkumpul. Inilah wahai para pendengar sekalian, pembagian dari fi'il-fi'il ditinjau dari tarkibnya, yaitu mazid dan mujarrad. Telah sempurna pembagian kita ditinjau dari mazid maupun mujarrad. Sekarang kita masuk pada fasal yang ketiga. Pada fasal yang ketiga ini tidak terlalu sulit karena sudah awal pertama kali kita belajar sudah dikenalkan tentang fi'il-fi'il ini, yaitu al-fi'lu bin nadhari ila zamani wuku'ihi. Fi'il bila ditinjau dari waktu terjadinya, waktu kejadiannya. Fi'il ditinjau waktu terjadinya ada 3, yaitu madin, kemudian mudari'un dan amrun. Amrun, fi'il madi, fi'il mudare, dan fi'il amr. Mengenai ta'rif secara lengkap pada fi'il-fi'il ini telah dijelaskan pada pertemuan pertama kali, jadi harap diulang-ulang lagi, dibuka lagi, didengarkan kembali. Al-fi'lul madi, fi'il madi ialah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau, jadi kejadiannya telah lewat, telah berlalu. Mengenai contoh-contohnya di sini sebagai pengulangan saja, ijtama'a amsi majlisul wuzara'i. Majlis wuzara, dewan menteri, telah berkumpul kemarin. Jadi dewan kementerian telah mengadakan rapat pada hari kemarin. Sarwani, contoh kedua, sarwani ijtinabuka asyara, telah membahagiakanku engkau menjauhi kejelekan. Pada 2 contoh ini yang menjadi pembahasan adalah ijtama'ah. Ijtama'ah fi'il madi, menunjukkan kejadiannya telah lewat, telah berlalu. Berkumpulnya atau rapatnya Dewan Menteri itu telah berlalu, telah lewat. Sedangkan kita ngomongnya sekarang misalkan, telah berkumpul, telah mengadakan rapat Dewan Kementerian. Jadi kita katakan telah, menunjukkan lampau. Ijtama'ah ikut wazan ifta'ala, fi'il mazid, sulasi, tambahan dua huruf. Kemudian sarani ijtina buka saro, telah membahagiakanku engkau meninggalkan kejelekan. Tatkala kita melihat seorang yang tadinya nakal, kemudian dia taubat, berubah dan menjauhi segala macam kejelekan, kita katakan aku bahagia sekali, aku telah berbahagia karena engkau telah meninggalkan kejelekan. Ini contoh dari fi'il madi. Atau kita katakan contoh lain, katabtu ar-risalata, saya telah menulis sebuah surat. Atau darastu ad-darsa, saya telah belajar pelajaran. Dhahabtu ilal madinah, saya telah pergi ke Madinah, ke kota. Yang kedua, yang D, al-fi'lu al-mudari'u, fi'il mudore. Fi'il mudore ialah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu pembicaraan atau sesudahnya. Jadi waktu sekarang kita berbicara atau sesudah kita berbicara baru akan terjadi. Bagaimana contohnya? Contohnya al-ana tuhadirut ta'iratu al-matara. Al-ana tuhadirut ta'iratu al-matara. Pesawat itu sedang meninggalkan bandara. Sedang atau istilah lainnya adalah dikenal dengan take off. Pada saat kita berbicara, pesawat itu sedang atau akan meninggalkan bandara. Jadi sedang menuju, sedang naik ke atas, atau istilahnya take off. Fayuk kodu al imtihanul usbu'a al qadima. Imtihan, ujian akan diadakan pada pekan yang akan datang. Jadi imtihan, ujian itu akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang, pekan yang akan datang. Ini contoh-contoh dari fi'il mudore yang kita telah luaskan pembahasan ini pada pertemuan yang pertama. Yang kedua, fi'lul amri, fi'il amr, fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Jadi fi'il amr, sebagaimana di awal telah kita singgung, ada dua makna, menghasilkan sesuatu yang belum dihasilkan sehingga melaksanakan perintah setelah waktu berbicara, atau menunjukkan makna dawam, terus menerus atau meningkatkan sesuatu. Contoh yang diberikan di sini adalah contoh bahwa perintah itu dilaksanakan setelah waktu pembicaraan. Contohnya apa? Ihtarim walidaika, muliakan, hormati kedua orang tuamu. Setelah kita katakan hormatilah kedua orang tuamu, menunjukkan bahwa sebelumnya dia belum menghormati, sehingga tatkala kita perintah dia, tolong kamu hormati orang tuamu, maka dia baru melaksanakan perintah ini. Tetapi berbeda dengan perkataan kita ya ayuhan nas atau ya ayuhan nabiyyu ittaqullah, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah, bukan berarti pada firman Allah wahai nabi bertakwalah bahwa nabi sebelumnya tidak bertakwa, tidak. Tapi menunjukkan perintah di situ sebagai penguat agar wahai nabi teruskan takwamu dan tingkatkan takwamu. Demikian maknanya. Baik ya para pendengar semuanya, kita masuk fasal yang selanjutnya. Fasal yang keempat sudah kita singgung juga tentang fasal keempat ini sedikit, cuma kita perlu jelaskan dan tambahkan beberapa faedah lagi yang perlu ditambahkan. Al-faslu ar-rabi, fasal keempat. Al-fi'lu bin nazari ila ma'mulihi, fi'il ditinjau dari objeknya. Objek, istilah bahasa Indonesia, kalau kita ingin Artikan itu artinya yang terkena pekerjaan. Fi'il bila ditinjau dari makmulnya, makmul itu yang dikenai pekerjaan, yaitu kata lainnya kalau bahasa Indonesianya objek, terbagi dua, yaitu lazim dan muta'addi. Lazim dan muta'addi. Telah disinggung bahwa muta'addi adalah fi'il yang butuh objek, sedangkan lazim tidak butuh objek. Misalkan saya duduk, sudah paham orang yang mendengar, maka kita namakan saya duduk fi'il lazim. Untuk lengkapnya kita lihat poin yang A. Al-fi'lu al-lazimu, fi'il lazim, ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Sekali lagi, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek, S-P-O, tidak butuh objek. Misalnya, koma Zaidun, telah bangun, telah bangkit Zaid. Zaid telah bangkit. Perkataan kita Zaid telah bangun, Zaid telah berdiri, menunjukkan dia tidak butuh tambahan orang yang dikenai pekerjaan. Karena seorang pendengar, tatkala kita kabarkan bahwa Zaid telah berdiri, maka dia akan paham, tidak butuh pertanyaan selanjutnya, apa yang didirikan misalkan. Tidak, kalau mendirikan butuh baru objeknya apa yang didirikan. Tapi kalau kita katakan Zaid telah berdiri, sudah, yang berdiri Zaid, tidak butuh kalimat selanjutnya. Hadara amrun, telah hadir Amr. Untuk membedakan antara Umar dengan Amr, bahwa Umar itu tidak ada wawunya, tapi kalau ada wawunya, huruf wawu dibaca amrun, Amr. Kalau tidak ada wawunya, namanya Umar. Hadara amrun, telah hadir Amr. Sudah kita paham bahwa si Amr telah datang. Jadi hadir itu bahasa Arab, hadir, hadirin sekalian. Jadi yang hadir, hadirin. Kemudian jalasar rajulu, seorang laki-laki itu telah duduk. Halas, kita akan paham bahwa dia telah duduk. Seorang laki-laki telah duduk. Ini fi'il lazim. Yang kedua, pembagian dari fi'il bila dilihat dari objeknya. Al-fi'lu al-muta'addi, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ialah fi'il yang membutuhkan objek, butuh objek yang dikenai pekerjaan, baik objeknya itu satu, dua, ataupun tiga. Bagaimana contoh suatu fi'il itu butuh objek? Kita buat contoh di sini sebagaimana yang di kitab, di buku. Fahima at-talamidu ad-darsa, para murid itu telah paham pelajaran tersebut. Dalam contoh ini pembahasan kita adalah ad-darsa, pelajaran. Kalau kita katakan misalkan para murid telah paham, masih butuh suatu keterangan, suatu yang apa yang dipahami oleh para murid itu. Apa? Apakah yang dipahami itu cerita? Apakah yang dipahami itu sebuah kabar burung atau bagaimana? Tapi yang ternyata yang dipahami adalah pelajaran. Jadi pelajaran ini kita katakan sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Murid-murid itu telah paham pelajaran. Contoh yang lain. Zonantu aliyan musafiron, saya mengira Ali itu akan melakukan musafir, pergi jauh. Saya menyangka atau saya memastikan bahwa Ali akan melakukan perjalanan jauh. Saya menyangka perlu ada yang disangka. Apa yang disangka? Saya menyangka apa ini? Menyangka kejadian atau menyangka apa? Tapi yang ternyata yang disangka adalah Ali, bahwa Ali ini akan melakukan pergi jauh, akan pergi jauh. Maka kita katakan aliyan sebagai objek, musafiran sebagai objek yang kedua. Aliyan objek pertama, musafiran objek kedua. Tapi dalam fahima at-talami di ad-darsa hanya ada satu objek, yaitu ad-darsa. Yang fi'il muta'addi butuh tiga objek. Contohnya adalah anba Ahbabtu Aliyan Zaidan Musafiran. Butuh tiga objek. Saya mengabarkan kepada Ali bahwasanya Zaid musafir. Zaid akan pergi jauh. Saya mengabarkan. Perkataan saya mengabarkan terdiri dari subjek dan predikat. Saya sebagai subjek, predikatnya mengabarkan. Kemudian saya mengabarkan kepada siapa? Ternyata kepada si Ali. Tentang apa yang dikabarkan? Tentang Zaid yang pergi jauh. Saya mengabarkan kepada Ali. Kalau begitu Ali yang diberi kabar, maka dia objek, terkena kabar dari saya. Tentang siapa? Tentang Zaid yang melakukan musafir, pergi jauh. Oleh karena itu, Ali yang objek pertama, Zaidan objek kedua, musafiran objek yang ketiga. Akan datang penjelasan tambahan pada i'rab isim nasab maf'ul bih. Jadi untuk lengkapnya tentang maf'ul satu. Jadi kalau maf'ul bih itu namanya objek, objek yang butuh satu atau dua atau tiga. Bagaimana keadaan-keadaannya suatu fi'il yang muta'addi itu, kapan dia butuh satu, kapan butuh dua, kapan butuh tiga. Akan datang secara lengkap pada babul i'rab, bab inti dari pelajaran nahwu. Menginjak pada fasal yang kelima ini, al-faslu al-khamis, fasal yang kelima, al-fi'lu bin nadhari ila fa'ilihi. Fi'il bila ditinjau dari pelakunya, dari subjeknya. Fi'il bila ditinjau dari pelakunya terbagi dua, yaitu ma'lumun dan majhulun. Ma'lum serta majhul. Yang A kita bahas satu persatu untuk lebih memahami perkataan dari penulis buku ini. Apa maksud dari fi'il bila ditinjau dari pelakunya? Yang pertama, yang A, al-fi'lu al-mabni yulil ma'lum. Fi'il mabni ma'lum ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Jadi fi'il, kata kerja, kadang kita tahu yang melakukannya itu, kita tahu, kita kenal bahwa dia yang melakukan pekerjaan tersebut. Ada juga fi'il, suatu kata kerja, kita tidak mengetahui atau sengaja tidak ditampakkan yang mengerjakannya, tahu-tahu jadi saja. Misalkan dalam ayat Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa, telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kata-kata khuliqa adalah fi'il, kata kerja, telah diciptakan. Al-insanu, yang diciptakan manusia, jadi telah diciptakan manusia dha'ifa, dalam keadaan lemah. Pada contoh ini kita tidak tahu siapakah yang menciptakan manusia dalam keadaan lemah, karena tidak diketahui fa'ilnya atau subjeknya yang melakukan. Maka kita namakan khuliqa itu fi'il mabni yang majhul, fi'il mabni yang tidak ada pelakunya. Berbeda dengan fi'il mabni ma'lum. Kalau fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang sudah diketahui pelakunya, sudah diketahui subjeknya. Jadi sudah ada predikat, sudah ada kata kerja, subjeknya pun sudah ada, sudah diketahui. Contohnya, untuk lebih jelas, dengan contoh akan lebih jelas dari penjelasan yang dikatakan. Qara'al mudhi'u an-naba'a, seorang penyiar itu telah membaca berita. Qara'a itu membaca, al-mudhi'u penyiar, an-naba' berita. Seorang penyiar telah membaca berita. Pada contoh ini ada subjek, pelaku. Siapa? Yaitu penyiarnya, al-mudhi'u. Ada juga predikat. Mana predikatnya, kata kerjanya? Yaitu qara'a. Qara'a fi'il madi, timbangannya fa'ala. Yang dibaca, apa yang dibaca oleh seorang penyiar tersebut? Yaitu an-naba'a. An-naba'a jadi sebagai objek yang dikenai pekerjaan yang dibaca. Sahid atau pembahasan yang menjadi contoh, yang menjadi pembahasan kita pada contoh ini adalah al-muzi'u, al-muzi'u penyiar. Dia adalah pelaku perbuatan dari qira'ah. Jadi yang membaca adalah seorang penyiar. Maka kita katakan qira'ah sebagai fi'il madhi yang ma'lum. Fi'il madhi mabni ma'lum. Al-fi'lu al-mabniyu lil ma'lum. Kenapa dikatakan fi'il mabni ma'lum? Karena sudah ada pelakunya, sudah ada subjeknya. Subjeknya sudah jelas, ada, terlihat, yaitu penyiar, al-mubi'u. Contoh kedua, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad sedang menulis pelajaran. Yaktubu fi'il mudhari, menulis artinya. Siapa yang menulis? Muhammad. Kalau begitu pelaku dari penulis itu sudah diketahui, yaitu namanya Muhammad. Karena pelakunya sudah ada, sudah diketahui, maka yaktubu kita katakan sebagai fi'il mabni ma'lum. Muhammad telah menulis pelajaran, pelajaran ad-darsa. Kemudian yang B, al-fi'lu al-mabniyu lil-majhul. Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Jadi pelakunya itu dihilangkan. Sebab-sebab pelaku dihilangkan ada beberapa sebab. Di antaranya karena sudah maklum, sudah diketahui, sudah karena ilmu, sudah pasti dia. Misalnya kita contohkan pada ayat yang tadi, telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Dibuangnya pelaku, yaitu pelaku yang menciptakan, subjeknya, karena sudah maklum. Semua orang tahu bahwa yang menciptakan manusia itu adalah zat penguasa alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada manusia yang menciptakan manusia. Walaupun kita dilahirkan misalkan oleh ibu kita, tapi hakikat yang menciptakan adalah, hakikat aslinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuangnya fa'il, dibuangnya pelaku, dibuangnya subjek, ada berapa sebab. Di antaranya karena sudah maklum, sudah diketahui. Sudah maklum, diketahui oleh kebanyakan orang. Yang kedua, bisa jadi dibuangnya pelaku, dibuangnya subjek untuk melindungi dia. Misalkan dalam sebuah kelas telah kehilangan buku atau uang. Kita katakan telah dicuri uang. Perkataan kita telah dicuri uang dengan tidak menyebutkan siapa pelakunya, karena kita khawatir. Sebenarnya kita tahu yang mencuri uang itu dia, misalnya si A. Tapi karena kita khawatir nanti si A misalkan dipukuli atau didenda segala macam, maka kita umpat, tidak disebutkan namanya. Kita katakan telah dicuri uang. Atau kita sendiri dibuangnya fa'il, dibuangnya subjek, karena kita takut dari ancaman orang tersebut. Yang mencuri ini mengancam kita, awas kamu kalau nyebutkan nama saya akan bunuh kamu misalkan. Maka dia katakan telah dicuri uang, tidak disebutkan pelakunya. Nah ini diantara berapa sebab mengapa pelaku, subjek dari suatu fi'il, dari sebuah kata kerja dibuang. Contoh di sini fi'il mabni yang majhul, kuri'a an-naba'u, berita itu telah dibaca. Berita itu telah dibaca. Jadi tidak ada penyiarnya, penyiarnya dibuang. Berita itu telah dibaca. Yuktabu ad-darsu, pelajaran tersebut telah ditulis. Pelajaran tersebut telah ditulis. Kemudian wahai pendengar sekalian, para pendengar program Bahasa Arab, ada beberapa kaidah bagaimana cara membuat fi'il itu menjadi mabni majhul. Asalnya dia maklum, diketahui pelakunya. Tapi tatkala pelakunya itu dibuang, maka fi'ilnya pun harus dirubah. Bagaimana cara membuatnya? Dibagi dua. Yang pertama, kalau fi'ilnya ini fi'il madhi, Kalau fiilnya fiil madi, dia dikasrah huruf sebelum terakhir dan didommah semua huruf sebelumnya yang berharakat. Jadi kaidahnya untuk fiil madi bisa dibuat mabni majhul, caranya adalah dengan mendommah, ya, dengan mendommah huruf yang berharakat, mendommah huruf awal, huruf yang berharakat, dan sebelum terakhir hurufnya di kasrah. Contohnya qara'a. Qara'a hanya tersusun dari 3 huruf. Kaidahnya adalah mendommah huruf semua yang berharakat yang di awal. Jadi ku, qafnya didommah jadi ku. Kemudian sebelum huruf terakhir, huruf terakhir adalah alif. Sebelumnya ra, maka ra itu di kasrah. Jadilah dua kuria. Jadi kaidahnya mendommah awalnya semua huruf yang berharakat, kalau hurufnya itu lebih dari 3, misalkan ada 4, maka semua huruf yang berharakat itu didommah. Tetapi dengan syarat satu huruf terakhir di kasrah. Satu huruf sebelum terakhir di kasrah. Contoh qara'a menjadi quri'a. Tasallama. Tasallama wazannya tafa'ala. Tambahannya ada 2 huruf ta dan ain. Tafa'ala. Tasallama tersusun dari 5 huruf ta, sin, kemudian lamnya 2, kemudian mim 1. Ketika ingin dibuat majhul, maka huruf yang pertama, yang awal-awal, yang berharokat itu didomah. Tu-nya, ta-nya didomah menjadi tu. Sin-nya yang asalnya fathah didomah menjadi tusu. Huruf terakhir mim, satu huruf sebelum terakhir berarti lam, maka lam di kasrah. Jadi satu huruf sebelum terakhir, huruf terakhir, satu huruf sebelumnya di kasrah. Jadilah dua tusul lima, tusul lima. Contoh ketiga, kotoa, memotong-motong. Ketika ingin dibuat majhul menjadi kutia, telah dipotong-potong. Istaghfara, meminta ampun, dia meminta ampun. Ketika kita katakan ustaghfira, dia telah dimintakan ampun. Jadi alifnya itu didomah karena dia berharokat. Sinnya tidak didomah karena sukun. Yang didomah itu semua huruf yang berharokat asalnya. Jadi ustaghfira. Ustaghfira. Jadi kalau asalnya berharokat seperti ta istaghfara, maka didomah taknya. Tapi kalau asalnya sukun seperti is, sinnya itu disukun, tidak didomah. Jadi kalau bahnya didomah huruf awalnya, ya, semua huruf yang berharakat dan di kasrah satu huruf sebelum terakhir. Yang kedua untuk fi'il mudore. Fi'il mudore caranya adalah dengan mendomah awalnya saja. Nah, ini ingat. Jadi satu huruf paling pertama itu didomah dan di fathah sebelum huruf terakhir. Kalau udah fi'il mudore lebih mudah. Huruf pertama dari fi'il mudhari tersebut didomah, satu huruf sebelum terakhir dari fi'il mudhari di fathah. Satu huruf sebelum terakhir dari fi'il mudhari di fathah. Contohnya yakra'u. Yakra'u fi'il mudhari. Huruf pertamanya itu ya, maka ya didomah. Huruf sebelum terakhir ra, maka di fathah yukra'u. Karena ra-nya sudah fathah, asalnya sudah fathah, tiba berubah ya, tetap saja fathah. Jadi yukra'u. Yatasallamu. Yatasallamu huruf awalnya saja yang didomah, yaitu ya, menjadi yutasallamu. Huruf ta, huruf sin, walaupun dia berada pada huruf awalnya, tapi dia bukan huruf pertama, maka tetap keadaannya, tetap di fathah. Lam tetap di fathah. Yutasallamu. Yukatiu, contoh ketiga yukatiu. Yukatiu ketika dibuat majhul menjadi yukatau. Ya, domah. Asalnya memang sudah domah, ya sudah, tidak berubah, jadi tetap domah. Kofnya di fathah, tidak berubah karena dia bukan huruf pertama. Perubahannya huruf awalnya itu di domah, huruf sebelum terakhir di fathah. Ta, huruf ta yang asalnya kasrah di fathah karena dia merupakan huruf sebelum terakhir. Huruf terakhirnya itu ain. Satu huruf sebelum ain adalah to. Maka to di fathah. Yukat ta'u. Yastalfiru menjadi yustalfaru. Yastalfiru menjadi yustalfaru. Bab selanjutnya pada fasal yang keenam, al-faslu as-sadisu, fasal keenam. Al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi, fi'il bila ditinjau pada perubahannya, pada tasrifnya. Tidak hanya isim yang berubah, fi'il pun bisa berubah. Ada berapa perubahan pada fi'il? Fi'il bila ditinjau tasrifnya terbagi dua, yaitu yang pertama jamid wa mutasarrif. Harap dibedakan antara pengertian jamid pada isim dan jamid pada fi'il. Yang pertama, al-fi'lu al-jamid, fi'il yang jamid. Ialah fi'il yang tidak bisa diubah ke fi'il lain. Hanya ada terbagi dua. Artinya, fi'il ini hanya mempunyai satu keadaan saja. Misalkan selalu fi'ilnya madi, madi saja, dia tidak berubah ke mudhari, tidak bisa pula ke amr. Kita masuk ke poin yang A. Maksudnya fi'il ini tidak bisa diubah ke fi'il lain, yang A, senantiasa fi'il madi. Jadi selalu fi'il madi tok maknanya, lampau terus, tidak bermakna akan datang atau sekarang. Misalnya laisa, laisa selalu fi'il madi. Tidak ada fi'il mudhari'nya laisa yalhisu, misalkan madama, madama selalu fi'il madi. Kalau ma-nya ini dibuang, maka dua dama sendiri bisa fi'il mudhari', dama yadumu. Tapi kalau ma-nya ada, madama yang maknanya itu selama, menunjukkan waktu, maka selalu fi'il madi. Karoba, asa, kemudian hara, kemudian nikma, biksa, hola, dan aba. Ini berapa fi'il yang senantiasa selalu madi, tidak bisa berubah ke mudhari. Kemudian yang B, senantiasa fi'il amr, selalu menunjukkan perintah. Dua, tidak bisa datang dalam bentuk madi atau mudhari. Contohnya hab atau ta'alam, belajarlah, ketahuilah, i'lam bermakna. Yang kedua, setelah kita mengenal bahwa pada fi'il pun ada istilah fi'il yang jamid, tidak hanya pada isim saja, kita mengenal sekarang al-fi'lu al-mutasarrif, fi'il yang mutasarrif. Ialah fi'il yang bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il yang bisa diubah kepada fi'il yang lain terbagi dua. Yang pertama, mutasarrifun tamun. Mutasarrif, mutasarrif berubah, tamun sempurna. Artinya fi'il ini dia bisa berubah sempurna. Bisa dari madi ke mudhari, bisa mudhari ke amr. Artinya madi bisa, mudhari bisa, amr bisa, tiga-tiganya bisa. Contohnya kataba. Kataba fi'il madi. Fi'il mudhari-nya yaktubu. Fi'il amr-nya uktub. Telah menulis, akan menulis, atau sedang akan menulis, dan tulislah. Contoh yang lain, jalasa, duduk. Yajlisu, akan duduk. Ijlis, duduklah. Dua, mutasarrif tam. Artinya bisa berubah pada tiga keadaan fi'il. Baik madi, menunjukkan waktu lampau, atau mudhari, menunjukkan sedang atau akan datang, dan amar, perintah. Yang kedua, dari fi'il mutasarrif, mutasarrifun nakisun, mutasarrif yang kurang, tidak sempurna dia. Nakis itu kurang artinya. Apa maknanya? Fi'il ini hanya pada madi dan mudhari saja. Jadi keadaan dia bisa menunjukkan waktu lampau atau menunjukkan sedang yang akan datang. Dalam artian hanya bisa fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Tidak bisa dia datang dalam bentuk fi'il amar. Fi'ilnya apa-apa saja yang mencakup bahwa dia mutasarrifnya kurang. nakis, tidak bisa datang pada bentuk amar, perintah, yaitu mazala. Mazala madi, fi'il madi, fi'il mudhari'nya ma yazalu. Kemudian manfaqa, ma yanfaqu. Ausata yusiku, hampir-hampir. Mazala manfaqa itu senantiasa. Ma fati'a, ma yafta'u. Taba wa tabu, hampir-hampir. Tafiqa yatfaqu. Ini fi'il-fi'il yang mutasarifnya kurang, tidak sempurna. Dia hanya bisa madi dan mudhari saja. Kalau kita paksakan fi'il amr, tidak bisa datang, tidak bisa berbentuk pada fi'il amr. Fasal yang ketujuh. Setelah kita lalui fasal yang keenam mengenai fi'il bila dilihat dari tasrifannya, kita masuk sekarang pada fasal yang ketujuh. Ini kita agak cepat karena mengingat mudah, tidak terlalu sulit, sehingga tidak membutuhkan banyak penjelasan. Oleh karena itu kita agak cepatkan. Sekarang kita masuk pada fasal yang ketujuh. Al-fi'lu bin nadhari ila tajirihi. Fi'il bila ditinjau dari perubahannya. Yang pasal keenam dari tasrifannya, ini dari perubahannya. Fi'il bila ditinjau dari perubahannya, yaitu mabni dan mu'rab. Bab ini sama persis dengan bab yang pada isim. Ditinjau isim, ditinjau dari tajirnya pun dibagi dua. Kalau isim dibagi dua juga, yaitu mabni dan mu'rab. Pada fi'il pun seperti itu, persis sama. Persis sama, yaitu mu'rab dan mabni. Tetapi dalam istilah dan penjelasannya berbeda. Dalam istilah definisinya tidak sama antara fi'il dan isim. Kita masuk al-fi'lu al-mabni. Fi'il yang mabni ialah fi'il yang tetap bentuknya meskipun kemasukan amil. Fi'il yang tetap bentuknya meskipun kemasukan amil, artinya bentuk fi'il itu tidak berubah dari harakat akhirnya maupun dari bentuk asalnya. Walaupun dia kemasukan amil, amil itu yang beramal, sudah kita singgung di awal permukaan pada bab isim. Kalau pada isim adalah isim yang tidak berubah harakat akhirnya karena kemasukan amil. Begitu juga pada fi'il, dia tidak bisa berubah walaupun kemasukan amil. Fi'il yang mabni ada tiga, artinya tidak berubah, yaitu semua fi'il madi dan semua fi'il amr. Semua fi'il madi, kalau kemasukan amil, baik itu amil yang menasabkan, istilah nasab kita bahas pada bab i'rab, wa ataupun amil yang menjazmkan, yaitu kita bahas nanti pada bab i'rab apa itu jazm, tidak berubah, tetap keadaannya madi, menunjukkan waktu lampau, dan tetap keadaannya amr, menunjukkan perintah. Kalau pada fi'il mudhari, pada fi'il mudhari hanya ada dua keadaan. Dia bisa mabni dengan syarat bila bersambung dengan nun niswa. Nun niswa, nun yang menunjukkan untuk mu'anas. Atau nun taukid, nun yang bermakna penguatan, menunjukkan penguatan secara langsung. Sekali lagi, kalau pada fi'il mudhari, tidak semua fi'il mudhari mabni. Yang mabni ada dua, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswa atau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Istilah tentang nun niswa, nun taukid secara langsung kita bahas pada bab tasrifan, sebentar lagi kita akan sampai memasukinya.